نزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. Tetaplah bersama kami Gak Kendari menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala amma ba'd. Para pendengar hayyakumullah, alhamdulillah di kesempatan sore hari ini kita akan ikuti lanjutan pembahasan dari kajian kitab Radul Murbi Syarah Zadil Mustaghni, pembahasan fikih yang ditulis oleh Al-Imam Mansur Al-Bahuti rahimahullahu taala, yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Abu Bakar Romli bin Haya Elsi Hafizahullah langsung dari studio Radio Roja Kendari. Pembahasan kita masih dalam kitab Shalah, bab syuruti sholat, tentang syarat sahnya sholat, dan kita akan membahas tentang masalah niat. Seperti biasa, Anda juga dapat bergabung bersama kami untuk mengirimkan pertanyaan di 082292986295, dan Anda juga dapat menyaksikan kajian ini melalui live Facebook Radio Roja Kendari dan dapat menuliskan pertanyaan Anda melalui kolom komentar kami. Kepada beliau kami persilakan, falyatafadhal masykura wa majura. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'alakum bi ihsanin ila yamiddin wa ba'du. Ma'asyiral muslimin, para pendengar Radio Raja Kendari, alhamdulillah sore hari ini kita akan melanjutkan pembahasan fikih kita dari kitab Radul Murbi, yang mana pada sore hari ini kita masuk kepada syarat salat yang terakhir, yaitu an-niyah. Jadi niat maknanya adalah al-azmu ala fi'lil ibadati taqarruban lillahi azza wajalla. Yani keinginan yang ada di dalam hati untuk melaksanakan ibadah-ibadah dalam rangka untuk taqarrub kepada Allah azza wajalla. Mahalnya niat ini adalah fi qalbi la tatalaffas, tidak dilafaskan. Karena mahalnya di hati maka tidak dikeluarkan. Mahalnya dari hati kepada lisan, artinya tidak dilafaskan. Melafaskan niat ini adalah mamnu', dilarang. Bahkan waja'alahul ulama'u bid'atan, ulama menganggapnya sebagai suatu bid'ah kalau kita melafaskan ya niat. Lianal insana, karena manusia ketika dia qasi dan lisi ingin melakukan sesuatu, falimaza yatalaffas bih, kenapa dia melafaskannya? Misalkan dia mau pergi ke pasar, dia melepaskannya, saya mau pergi ke pasar. Demikian juga dalam masalah-masalah ibadah, maka tidak dilepaskan. Meskipun sebagian pendapat dari sebagian ulama berpendapat bahasanya melepaskan niat itu disyariatkan karena untuk mengembalikan kembali atau mengembalikan kembali maksud dari niat ibadah yang dilakukan. Tetapi yang sahih adalah tidaklah dilepaskan, karena lam yarid dalilun sahihun, tidak ada satu dalil yang sahih pun ya, yang menunjukkan adanya disyariatkannya talafus minayat. Tidak dalilnya, tidak ada hadis yang sahih yang disyariatkannya melepaskan niat. Oleh karenanya ya, meskipun ada sebagian ulama membolehkan dilepaskannya niat, tetapi pendapat yang roji, pendapat yang yang dikatakan oleh jumhur ulama bahwasanya melepaskan niat itu adalah sesuatu perkara yang tidak disyariatkan karena tidak ada dalil yang sahih dari Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah SAW. Bahkan melepaskan niat ini tidak ya, tidaklah kosong dari tiga perkara. Artinya kalau dia melepaskan niat tujuannya adalah ayyukhbirullah untuk memberitahukan kepada Allah, ya, maka inilah tidak sahih. Wa ta'nu fil aqidah, ini merupakan celan dalam akidah, karena Allah SWT ya'lamu sirra wa akhfa. Allah mengetahui segala sesuatu yang tersembunyi maupun yang ada di dalam rahasia di hati. Kemudian yang kedua, kalau dia lepaskan niat ini untuk yukhbiran nas, mengabarkan kepada manusia, hadza fi riya, maka ini termasuk riya. Misalkan dia bilang, saya nawaitu wudu li rafil hadatsil asgar, saya berniat berwudu, dia lepaskan niatnya ya untuk perdengarkan kepada manusia di sampingnya, maka ini termasuk riya. Ya, dia mengatakan usalli farda salati dhuhri arba rakatin lillahi ta'ala, makmuman atau adan atau imaman lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala, saya salat dhuhr karena Allah ta'ala, memperdengarkan kepada orang, berarti ar-riya. Atau ayyukhbira nafsahu, atau tujuannya niat demikian ini dia memperdengarkan atau mengabarkan kepada dirinya, hadza fihi ta'nu fil akal, maka ini juga adalah celaan dalam masalah akal. Ya, memberitahukan kepada niatnya, melepaskan niatnya, memberitahukan kepada dirinya, maka inilah celaan dalam akal. Oleh karenanya ya tidaklah disyariatkan melepaskan niat tersebut, karena di samping tidak ada dalilnya, maka dia tidak terlepas dari tiga perkara. Kalau bukan dia riya, atau dia memperdengar kepada Allah berarti menganggap bahwasanya Allah tidak mengetahui apa yang ada dalam hatinya, atau dia memperdengarkan kepada dirinya sendiri maksudnya, ya maka ini adalah termasuk celaan dalam diri kita. Oleh karenanya wanadulam naruddu hazal amri kirahatan li fi'li nafsi bal lakai nattabi Rasulullah SAW, kita tidak menolak melepaskan niat ini karena kita benci kepada niat tersebut, ya, kita benci kepada perbuatan niat tersebut. Tidak demikian, kita menolak melepaskan niat ini karena lakainat tabi'ah karena kita ingin mengikuti Rasulullah SAW. Rasulullah SAW ketika sholat tidak pernah dalam satu hadisnya, baik yang sahih maupun yang dhaif, yang Rasulullah SAW melepaskan niatnya ketika ingin melakukan ibadah-ibadah, sholat, wudu dan lain sebagainya. Oleh karenanya kita diperintahkan ittiba, la ibtida, tidak diperintahkan kita ibtida. Dalil yang menunjukkan bahwasanya disyariatkannya kita niat di dalam hati ini adalah mengikhlaskan ibadah kepada Allah, wa ma umiru illa ya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah kita diperintahkan, manusia diperintahkan kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah, mukhlishina, mengikhlaskan hati kita, niat kita dalam ibadah tersebut, lahuddin, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ad-din di sini adalah ibadah, mengikhlaskan bagi Allah ad-din, ibadah-ibadah yang lurus. Jadi ini adalah diantara dalil bahwasanya kita disyaratkan atau syarat dari suatu ibadah adalah an-niyah. Bahkan niat ini ya merupakan syartun. Kenapa? Di samping ayat tadi juga ayat yang lain, ala lillahi dinu al-khalis. Ingatlah bagi Allah adalah agama yang murni, khalis. Kita ikhlaskan agama untuk Allah SWT. Innamal amalu binniyat, sesungguhnya amalan itu tergantung dari niatnya. Dan wa innamal likulli imrin ma nawa, sesungguhnya setiap orang akan dibalas sesuai dengan apa yang diniatkannya. Oleh karenanya niat juga ini diantaranya untuk membedakan antara ibadah dan bukan ibadah. Ya, niat juga ini membedakan antara ibadah yang satu dengan ibadah yang lain. Ya, niat ini juga membedakan antara ya kita melakukan ibadah atau kita dalam rangka mengajar. Seperti ada orang yang salat ya niatnya ibadah atau tujuannya untuk mengajar, mengajarkan kepada anak-anak, maka itu tergantung dari niatnya. Ada juga orang berwudu tujuannya untuk mendinginkan badan atau tujuannya untuk menghilangkan atau mengangkat hadas, maka ini beda. Ada juga orang salat ya niatnya kita tidak tahu apakah dia salat sunnah dua rakaat atau dia sudah salat wajib. Maka niat ini juga diantaranya tujuannya untuk membedakan antara adat dan ibadah, atau untuk membedakan ibadah yang satu dan ibadah yang lain, untuk membedakan antara salat sunnah kah atau salat wajib kah, atau puasa sunnah kah atau puasa wajib. Kalau dalam salat ya kapan ya kita waktunya untuk berniat kalau kita ingin melaksanakan salat? Jawabannya takunun niyya inda takbiratul ihram. Ya, niat itu ketika kita hendak takbiratul ihram binisbati lis salah, kalau dalam salat. Ya. Para fuqaha berkata al afdal antakunu niyata niyatu muqarinatan lil amal. Jadi para fuqaha mengatakan bahwasanya afdal itu niat itu digandengkan dengan amal. Ya. Wala haraja, tidak mengapa kalau niat itu mendahului sedikit daripada amal. Misal suatu perbuatan. Misalkan dalam salat, ya, para fuqaha mengatakan bahwasanya niat itu afdal ketika hendak mau takbiratul ihram diiringi dengan amal niat, kemudian ya melakukan amal ya salat seperti takbiratul ihram. Sama juga puasa, ketika kita berpuasa kita berniat mengiringinya ketika sahur, ya kita berniat mengiringinya untuk melakukan ibadah puasa. Oleh karenanya ya ini afdal, tapi boleh, tidak mengapa kita berniat ya diakhirkan sedikit atau diawalkan sedikit niat daripada amal ibadah. Misalkan ya kita memasang niat kita dalam hati untuk salat ya sekitar 5 menit atau 2 menit atau 3 menit sebelum kita takbiratul ihram. Tidak mengapa. Ya sama juga dengan berpuasa, kita memasang niat kita di malam atau setelah isya, kemudian ya kita berpuasa pada waktu menahan makan dan minum pada waktu terbit fajar, maka tidak mengapa demikian. Tetapi yang afdal kata para fuqaha, selalu kita iringi niat kita ketika kita akan melakukan suatu ibadah. Mau takbiratul ihram kita pasang niat kita, mau puasa di sahur, di waktu sahur kita pasang niat kita, mau berwudu ya sebelum kita mencuci kedua telapak tangan maka kita pasang niat kita sebelum baca bismillah. Maka ini yang lebih afdal, ya niat itu diiringi dengan amal, atau ya sebelum beramal ya kita meniatkan dulu. Ini adalah waktu yang paling afdal kita berniat. Kemudian masalah niat ini ada beberapa perkara yang perlu kita bahas tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan permasalahan syarat sah salat saat. Yang satu ini adalah niat. Di antara pertama yang kita akan bahas, sak, ada keraguan dalam niat. La yahlu imma yakunu fi asnai salah au an yakuna sak ba'dahu. Misalkan kita ragu, apakah kita sudah berniat tadi atau ya belum berniat. Maka orang yang ragu demikian ini, maka ada dua keadaan. Dia ragu ketika sementara salat, sesudah berniat ke tadi pada sebelum takbiratul ihram atau belum. Atau dia ragu setelah selesai salat. Ya, faiza shakka fi asna'i salati hal nawa aula. Kalau seorang dia ragu dalam ketika dia sudah salat, apakah tadi saya sudah berniat ya memasang niat saya di hati atau belum? Ya. Kemudian dia ragu, dia sudah masuk membaca Al-Fatihah. Kemudian dia ragu apakah dia berniat tadi untuk salat ya sebelum ya dia takbiratul ihram atau tidak. Maka ini ada dua pendapat di kalangan ulama tentang hukum orang yang ragu dalam niatnya demikian tetapi masih dalam keadaan dia salat. Maka pendapat pertama, sebagian ulama mengatakan salatnya batil. Batal. Kenapa? Lianna asla al-adamu wujudinnya. Karena asalnya tadi ya asalnya tadi ya dia tidak berniat. Ya kalau keraguan itu kita lihat ke asal. Asalnya dia tidak berniat. Berarti ya dia batal apa asalnya dia ragu, maka kita kembalikan asal. Asalnya dia tidak berniat. Berarti ya dia salat dalam keadaan tidak memenuhi syarat. Ini menurut salah satu pendapat dari ya mazhab Imam Ahmad. Pendapat kedua, sebagian ulama berpendapat bahwasanya kalau orang yang ragu niatnya tidaklah membatalkan salatnya. Kenapa? Li'annahu dahla biniyatin wala ibratan bihasak atari. Karena seorang yang salat, ketika dia salat, dia masuk dengan niat. Sebelumnya ketika dia berwudu, dia sudah berniat untuk apa salat. Ya. Kemudian la ibrah, tidak dianggap dengan keraguan yang baru terjadi. Lihanna sak atari, karena sak yang baru terjadi itu akan membawa kepada was-was yang selamanya. Oleh karenanya pendapat yang kedua ini adalah pendapat yang arjah, yang rajih, ya, yang rajih, yaitu kalau orang yang dia ragu dalam salatnya, ya, apakah dia sebenarnya atau tidak tadi, maka ya, dikembalikan kepada asalnya, karena ketika dia berwudu tadi, dia sudah berniat untuk salat. Maka keraguan ini tidaklah membatalkan daripada keyakinannya. Oleh karena pendapat yang rajih, kalau sementara dia salat, dia ragu apakah dia berniat atau tidak, maka pendapat yang rajih tidak membatalkan salatnya, tidak perlu dia ulangi salatnya, lanjutkan salatnya. Ya. Ini demikian. Tetapi ya, bentuk kedua, kalau dia ragu ba'dal firaq minas salah. Kalau dia ragu setelah selesai melaksanakan salat, ya, dia sudah salam dan selesai, bahkan dia sudah membaca sikir-sikir setelah salat istighfar misalnya. Ya, apakah demikian keraguan yang demikian ini membatalkan salatnya? Maka keraguan yang baru terjadi setelah dia selesai salat, maka keraguan ini ya'tabirul laghi, dianggap sebagai keraguan yang laghi, yang tidak ya berpengaruh. Wa qad ittafaqal ulama fi al-hasil masalah. Para ulama telah sepakat dalam masalah ini, kaidah mereka la ibrata bisaqi ba'da if badal firaqil minal ibadah. Ini kaidah dalam satu ibadah, tidak dianggap keraguan setelah seseorang firaq, selesai melakukan suatu ibadah. Kalau dia sudah melakukan ibadah, ya, dia ragu niatnya atau tidak, dia tadi berniat atau tidak, maka ini tidak dianggap. Berbeda tadi kalau sementara melakukan ibadah, maka ini ada khilaf ulama. Tetapi juga pendapat yang rajih, ya, tidak perlu dia mengulanginya, karena asalnya adalah dia berniat ketika dia waktu melaksanakan wudu, atau ketika dia hendak ingin pergi menuju salat. Kemudian ada juga masalah yang berhubungan dengan niat ini, masalah yang tata'allaqa bikulabin niyah, berhubungan dengan berubahnya niat. Ya. Seperti seorang yang salat fardu, dia ingin merubah niatnya, ya, menjadi fardu yang lain. Atau seorang yang salat nafilah, dia ingin merubah niatnya untuk menjadi salat fardu. Atau seorang yang salat fardu, dia ingin merubah niatnya untuk menjadi salat nafilah. Atau dia melaksanakan salat nafilah yang tertentu, kemudian dia ingin merubah niatnya dengan salat nafilah yang lain. Misalnya, seseorang dia salat duhur, summa arada ayyukalliba ha ila fardil ahar. Dia salat duhur, kemudian di tengah salat duhurnya, dia ingin untuk merubah niatnya kepada fardu yang lain. Seperti ketika dia memulai salat duhur, dia bertakbir, membaca Al-Fatihah. Di tengah-tengah salatnya dia mengingat, ya, di rakaat pertama dia mengingat bahwasanya lam yusalli fajar. Dia belum, ternyata dia belum salat fajar. Ya. Karena tadi dia tertidur atau lupa, ya, dia belum salat fajar. Maka dia ingin merubah niatnya salat duhur, ya, menjadi salat fajar, ya. Maka apakah ketika dia berubah niatnya ini sahih salatnya, ya, diterima salatnya? Jawabnya, hasi suratula tasihu, bentuk yang demikian ini tidaklah sahih. Kenapa? Lianna labuda min ta'sisin niyati li fardi fi awali salat. Karena kalau salat fardu itu harus dibangun niatnya itu pada awal salat, ya. Maka ketika dia salat, orang tersebut dia salat duhur, dia bangun, ya, dia menjadikan niat awalnya itu adalah salat fardu duhur, kemudian di tengah-tengahnya dia baru ingat belum salat fajar, maka dia ingin merubahnya, maka ini tidaklah sahih. Karena niatnya tadi, ya, niat salat fardu itu dibangun ta'sis, dibangun atau dibina dari asal ketika salat. Berbeda kalau ya salat nafilah, boleh berniat ketika sementara salat. Tapi kalau salat fardu, diniatkan sebelum, ya, dia melakukan awal daripada salat tersebut. Maka ketika dia merubah dari fardu ke fardu, maka tidaklah sah salatnya, salat duhur tersebut. Apa yang dilakukan? Ya, salat duhur dulu, kemudian dia baru mengqada salat salat fajarnya yang dia tadi terlupa. Ya, kemudian Ada bentuk lain lagi. Seseorang dia itu bentuk kedua. Ya, kulliban naflu an-nafalu ilal fardi. Dia merubah dari salat nafilahnya kepada salat fardu. Bagaimana hukumnya? Seperti seorang dia salat duha. Wa fi rakaatis tsaniyah, pada rakaat kedua minha dari salat duha tersebut, tazkuru annahu lam yusalli al-fajr. Dia mengingat sesungguhnya tadi dia belum salat fajar. Ya, wanal fajra fatatsu. Ya, terlupakan dia salat fajar. Wa huwa naimun, karena dia ya tertidur. Wa qama tawadda walakinnahu lam yusalli. Kemudian dia bangun, dia berwudu akan tetapi dia belum salat. Kemudian setelah itu pada waktu dua dia salat duha. Dia ingin merubah niat salat duhanya menjadi salat fardu. Kalau tadi dari fardu ke fardu tidak boleh. Sekarang dari nafilah salat dua ke salat fardu. Dari salat dua dia merubah niatnya ya menjadi salat fajar yang dia belum laksanakan tadi, dia lupa. Maka bentuk ini juga la tasihu aidon, tidaklah sahih. Limaza, kenapa? Lianna salatal farida la budda min ta'sisin niyatillah. Karena kalau namanya salat fardu ya sama dengan puasa fardu, niatnya itu harus dibangun sebelum kita melalui ibadah, memulai satu ibadah. Ya. Berbeda kalau salat sunnah atau puasa sunnah, boleh kita berniat ya ketika kita sementara melakukan ibadah. Ya, jadi orang ini dia ingin merubah dari salat nafilahnya yang lebih rendah ya kepada salat fardu yang lebih tinggi, ila ala, min adna ilal ala, min nafilah ila faridah, dari salat nafilah menjadi merubah niat menjadi salat fardu. Fan nafilah tu adna, maka salat nafilah ini lebih rendah dibandingkan salat fardu. Ya, famin adna ilal ala lasju. Jadi kalau merubah dari sesuatu yang rendah kepada yang tinggi, maka tidaklah sahih. Bentuk yang berikutnya ya dari demikian ini, misalkan seseorang dia ingin merubah ya dari nafilah kepada nafilah, atau seseorang dia ingin merubah dari salat nafilah dari salat fardu ya dari salat fardu ke salat nafilah. Misalkan dia sedang salat duhur, kemudian ya, dia mengingat bahwasanya tadi dia belum melakukan salat nafilah duhur. Ya. Dia belum melakukan salat nafilah duhur. Artinya dia sementara salat duhur sekarang. Tapi dia ingat setelah salat duhur dia tadi belum melakukan salat qabla duhur. Maka bolehkah dia merubah dari fardu kepada salat nafilah? Maka yaqulul ulama, berkata ulama, isakana hunaka gardun sahihun. Kalau di sini ada tujuan yang sahih dan waktunya masih muttasi luas, fayajuzu lahu ayyukallibaha, maka boleh baginya dia merubah ya dari salat duhur ke salat nafilah. Ya, salat duhur ke salat nafilah. Jadi ini yang disebutkan oleh para ulama. Jadi dari yang tinggi ya niatnya dia berubah kepada yang rendah, boleh. Tapi kalau sesama salat fardu tidak boleh, atau dari fardu ke nafilah tidak boleh. Tapi kalau dari nafilah ke fardu tidak boleh. Tapi kalau dari fardu ke nafilah, dari yang tinggi ke rendah, boleh. Kemudian bentuk yang keempat, dari nafilah kepada nafilah yang lain. Ya. Seperti seorang manusia dia salat rawatib duhur. Kemudian rawatib duhur ini ya dia ingin merubah niatnya menjadi nafilah mutlak. Ya. Nafilah mutlak. Ya, seperti seorang manusia seorang dia ingin merubah dari salat duha ya. Kemudian dia merubahnya menjadi sunnatul fajar qabliyah. Dia salat duha, tetapi dia ingat dia belum salat sunnah ya fajar. Ya, salat sunnah fajar atau salat sunnah sebelum subuh. Maka orang ini dia merubah niatnya dari salat sunnah ya, salat sunnah duha menjadi salat sunnah fajar. Maka kita melihat salat sunnah duha adalah salat sunnah mutlak. Salat sunnah fajar adalah salat sunnah apa? Salat sunnah ya yang ta'in, yang muqayyidah. Ya, yang lebih, kalau dilihat duha dengan salat sunnah fajar mana lebih tinggi? Salat sunnah fajar itu lebih tinggi daripada salat sunnah dua. Maka ketika merubah dari sesuatu yang rendah kepada lebih tinggi, maka tidak boleh. Jadi bagaimana caranya? Dia selesaikan dulu salat sunnah duhanya dua rakaat, kemudian dia masuk lagi berniat salat sunnah yang mengkodok salat sunnah fajarnya. Jadi kaidahnya kalau ya dari ya, layasihu, kenapa? Karena dia dari rendah ke tinggi. Naqulu yatimmuha duha, kita katakan dia sempurnakan dulu salat duhanya, kemudian dia baru salat sunnah nafilah fajar. Ya, salat sunnah nafilah fajar. Karena salat duha ya termasuk salat-salat yang mutlakah, sedangkan salat sunnah fajar adalah salat sunnah yang muqayyadah, ya, dikaitkan dengan dan termasuk rawatib. Ya, kalau dilihat ya mana yang lebih tinggi salat sunnah duha dan salat sunnah fajar, maka salat sunnah fajar adalah lebih tinggi daripada salat sunnah dua. Oleh karenanya kalau kita merubah niat dari sesuatu yang lebih rendah ke yang tinggi, maka ya tidak boleh, meskipun salat sama-sama ya salat sunnah. Jadi ini adalah kaidah dalam masalah ini adalah yajuz intiqali minal a'la ila adna. Dalam satu kaidah boleh kita memindahkan niat dari yang tinggi ke rendah, dari yang fardu ke nafilah. Wala yajuz, tapi tidak boleh intiqalu min adna, dari yang rendah ke yang tinggi atau dari nafilah ke fardu. Jadi niatnya demikian. Kalau seandainya kita sudah salat duhur, kita mau berpindah kepada salat wajib yang lainnya, maka tidak boleh. Misalnya kita lupa tadi salat fajar, maka tidak boleh, karena sama. Kalau kita dari salat duhur kita ingat belum salat sunnah fajar, maka dari yang tinggi, dari yang sunnah atau dari yang wajib ke nafilah boleh. Kalau yang wajib sama wajib tidak boleh. Kalau memindahkan niat dari wajib ke nafilah boleh. Ya. Kalau dari nafilah ke wajib tidak boleh. Kalau sama-sama nafilah, kita lihat mana yang lebih tinggi nafilahnya. Misalkan salat duha dengan salat sunnah fajar, lebih tinggi fajar, maka tidak boleh kita merubah niat kita salat sunnah dua menjadi salat sunnah fajar, karena salat sunnah fajar lebih tinggi. Caranya kita selesaikan dulu salat sunnah dua rakaat, kemudian kita mengqada salat sunnah fajar yang kita ketinggalan. Jadi ini kulli baniyah, merubah niat itu kaidahnya ya. Jadi sama saja kalau seorang dia berniat salat witir 3 rakaat, kemudian di tengah perjalanan salatnya dia ada keinginan untuk buang air besar, ya. Maksudnya sudah tidak bisa ditahan lagi. Maka bisa diubah niatnya dari 3 menjadi ya 2 rakaat dulu, ya. Nanti disertai dua rakaat dulu, kemudian nanti sebentar habis buang air, kemudian baru tambah lagi satu rakaat. Atau tadinya dia berniat 3 rakaat satu kali salam, maka dia bisa satu rakaat saja, ya, dia merubah dari yang tinggi ke yang rendah. Ya, tidak boleh kalau dia berniat salat witir 1 rakaat, kemudian ternyata setelah salat witir masih ada waktu, sementara salat dia merubah niatnya menjadi 3 rakaat, maka ini dari rendah ke tinggi. Itu tidak boleh, karena kaidahnya kalau kita merubah niat dari yang rendah, dari yang tinggi ke rendah, dari fardu ke nafilah, ya, dari fardu ke nafilah, atau dari nafilah yang tinggi kepada nafilah yang rendah, itu kaidah yang disebutkan oleh para ulama kita. Kemudian masalah lagi, apakah berhubung dengan niat, hukum intikalu minal itimami ilal infarad, hukum merubah niat dari ya menjadi makmun, ya, dari niat bermakmun menjadi niat salat sendiri, ya. Intikalu minil itimami ilal infiradi, dia merubah niatnya, tadinya dia salat berjamaah menjadi makmun, kemudian ada sesuatu masalah baginya, maka dia melepaskan diri jadi makmun, dia langsung salat sendiri, menyelesaikannya sendiri. Ya, gambarnya demikian. Seorang ya dia salat berjamaah, wajadal imam yatulu wa huwa ala ajlatun min amri li amrin ma. Dia salat berjamaah, kemudian didapatkan imamnya panjang sekali bacaannya. Ya, kemudian dia ini adalah orang yang ya ada sesuatu yang dia ingin kerjakan, dia terburu-buru. Maksudnya dia ada sesuatu yang dia tidak bisa tinggalkan. Seperti dia termasuk supir, ya supir, atau dia termasuk penumpang, ya dia ikut salat berjamaah, tetapi ya sudah mau berangkat mobil yang ditumpangi, atau dia takutkan demikian, ya atau dia ini adalah orang yang ya mempunyai tugas mengawasi masalah-masalah perairan, ya pengairan. Dia tidak bisa lama-lama ketika dia ikuti imam yang panjang bacanya, bisa-bisa dia tidak mendapatkan pengairan air dalam masalah persawannya. Maka bolehkah seseorang dia merubah niatnya dari salat, ya dari salat makmum, ya kemudian menjadi salat sendiri, ya artinya dia keluar dari jamaah? Maka jawabannya, maka tidak, dia tidak akan keluar dari dua keadaan. Yang pertama, kalau ada uzur. Kalau ada uzur, ya pendapat, ya boleh. Kalau tidak ada uzur, maka ini akan dijelaskan. Jadi kita pertama, kalau dia memiliki uzur, maka dibolehkan dia merubah salatnya dari salat jamaah, salat menjadi, dari makmum menjadi makmum, menjadi salat sendiri. Sebagaimana disebutkan dalilnya, seseorang salat di belakangnya Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu. Wakana Mu'az radhiyallahu anhu yatilu fihim. Ya, Mu'az ketika salat memimpin jamaah, dia membaca ayat yang panjang, suratul Baqarah. Dia membaca surah Al-Baqarah. Maka orang ini, ya dia ingin ya melepaskan niatnya menjadi makmun, karena dia adalah sahibul bustan, sahibul ma'. Dia adalah penjaga kebun atau penjaga ya pengairan. Maka dia harus ya menghentikan atau menjadi makmun bagi Mu'az bin Jabal karena ada urusan yang penting, ya. Atau misalkan ada orang yang menyimpan anaknya di mobil, anak kecilnya, dia khawatir kalau terlalu panjang, khawatir kepada anak kecilnya yang ada di mobil, ya terjadi sesuatu. Maka demikian, ya dia punya uzur, boleh baginya. Ya, maka ketika itu dia dikatakan munafik, maka dia mengadu kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW memanggil Mu'az, dan bahkan Mu'az bin Jabal ditegur oleh Rasulullah SAW. Ya, ditegur Rasulullah SAW dengan kalimat, apatannu anta ya Mu'az, apakah engkau ya akan membuat fitnah pada kaum muslimin wahai Mu'az? Ya, jadi Mu'az ditegur oleh Rasulullah SAW, dan orang ini dibenarkan oleh Rasulullah SAW, tidak diingkari oleh Rasulullah SAW. Menunjukkan bahwasanya seseorang ketika dia ada uzur untuk mengubah niatnya dari jamaah menjadi makmun, menyelesaikannya sendiri karena ada uzur, maka ya dibolehkan. Tetapi kalau tidak ada uzur, ya dia merubahnya tidak ada uzur, maka hadza la yajuz, tidak boleh. Karena apa? Ya, ketika imam diangkat itu untuk diikuti, innama ju'ilal imam liutamma bih. Sesungguhnya imam itu diangkat untuk diikuti. Fa iza kabbara fakabbiru. Kalau imam bertakbir, maka bertakbirlah kalian. Ila akhir hadis. Maka kalau ada usur boleh, kalau tidak ada usur tidak boleh. Ya, tidak boleh ya kita bermain-main dalam masalah yang demikian ini. Kemudian masalah lain, bagaimana hukum orang yang intiqal minal infradi ila itimami, antakunu mufradan summa yusbihu imaman? Bagaimana merubah niat dari salat sendiri, ya merubah niat menjadi ya salat menjadi imam? Dia tadinya salat sendiri, setelah dia salat kemudian ada orang yang datang untuk meminta menjadi makmun baginya, ya maka ya bagaimana hukumnya demikian ini? Ya, maka hukumnya demikian ini adalah ya dibolehkan, ya di ya dibolehkan, ya karena berdasarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah salat malam di rumahnya salah seorang istrinya Maimunah. Ya, kemudian ya datanglah Ibnu Abbas, karena Maimunah ini adalah khala Ibnu Abbas, ya bibinya Ibnu Abbas. Ya, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika salat, maka Ibnu Abbas datang, ya berada di samping kirinya Rasulullah Sallam. Maka Rasulullah SAW mengambil tangannya Ibnu Abbas, kemudian ya memberikan isyarat atau mengambil tangannya membawa kepada di sebelah kanannya, ya kemudian ya mereka salat. Ini menunjukkan bahwasanya tadinya Rasulullah SAW berniat sendiri, tetapi karena ada Ibnu Abbas yang datang ingin salat berjamaah dengannya, maka dia mengambil tangannya Ibnu Abbas, kemudian memposisikan dia sebelah kanan, menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW menjadikan ridho Ibnu Abbas sebagai makmumnya, kemudian dia menjadi imam. Demikian juga Rasulullah SAW pernah salat bersama Jabir dan Jabbar radhiyallahu anhuma, salat di belakangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, awalnya Rasulullah munfarid salat sendiri, kemudian keduanya ya menjadikan imam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyempurnakannya dan menjadikan keduanya sebagai makmum. Maka ini adalah bentuknya dibolehkan merubah niat dari munfarid menjadi imam. Sekarang masalahnya istihlafu fis salah. Ini dibahas juga para ulama, istihlaf. Ya, istihlaf dalam salat. Dalam salat bagaimana hukumnya istihlaf? Istihlafu fis salah. Istihlaf dalam salat. Ya, ini keadaan manusia dia menjadi imam, kemudian terjadi padanya sesuatu yang membatalkan imam, mungkin dia kentut atau dan sebagainya. Maka ya dia mengambil salah seorang di belakangnya untuk menggantikan dia. Ya, menjadi imam. Maka ya tadinya dia ya menjadi makmum, ya menjadi makmum, kemudian dia menjadi imam kembali, ya bagi orang yang di belakang imam diambil atau disuruh dia menjadi imam karena dia menggantikan imam yang ada sesuatu yang dia tidak bisa lanjutkan. Bagaimana hukumnya? Hukum istihlaf fi salah li uzrin, hukum ya berganti antara makmum dan imam, ya makmum menjadi imam dalam salat itu dibolehkan karena ya ada uzur. Ya li uzrin, kalau ada uzur jais dibolehkan, dan inilah pendapat kebanyakan ahli ilmu dalam masalah ini, ya dalam masalah ini. Ya misalkan ya ada orang yang jadi imam, dia salat kemudian batal wudunya, maka dia mengangkat atau dia menunjuk salah seorang di belakangnya menggantikan dia. Ya. Yang menjadi masalah, apakah yang menggantikan tersebut dia melanjutkan atau menyempurnakan salat imam tadi yang batal, atau dia memulai dari awal? Jawabnya yaitu yukammilas salah bihim. Dia menyempurnakan salatnya sebagaimana pernah terjadi di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika beliau memimpin salat kemudian beliau ditikam oleh salah seorang dari orang-orang yang dari orang-orang yang berpahaman Majusi yang pura-pura masuk Islam. Dia menikam Umar bin Khattab yaitu Abu Lulu'a al-Majusi, ya. Kemudian setelah itu Amirul Mukminin ya meminta ganti Abdurrahman bin Auf. Maka Abdurrahman bin Auf itu menyempurnakan ya salatnya yang dipimpin tadi Amirul Mukminin. Misalkan kalau Amirul Mukminin tadi salat Isya baru 2 rakaat, kemudian tertikam dan tidak bisa lanjutkan salatnya menjadi imam, maka digantikan oleh Abdurrahman bin Auf melanjutkan 2 rakaat lagi menyempurnakannya, tidak diulangi. Maka ini dia melanjutkan salatnya ya, dan ini disaksikan oleh para sahabat dan tidak ada para sahabat yang mengingkarinya. Berarti ijma' sahabat menunjukkan bahwasanya ya bolehnya kita melanjutkan saja, tidak perlu mengulangi dari awal ya ketika kita menggantikan imam ya yang punya uzur. Ya, punya uzur. Sekarang permasalahannya ketika imam itu ya dia berhalangan, kemudian kita tidak tahu apakah ya imam dia tidak juga menunjuk seseorang, ya. Kemudian kita tidak tahu apakah imam itu menunjuk seseorang atau tidak, dibiarkan begitu saja. Jadi bagaimana ya apa yang kita lakukan, ya apakah kita salat sendiri-sendiri atau kita mengangkat salah seorang imam ya di bagiannya kita sendiri, atau masing-masing mengangkat imam dari jamaah-jamaah itu, mengangkat imam dari ya kelompok-kelompoknya sendiri. Misalkan demikian, kita dalam keadaan salat Jumat, ini disebutkan oleh penulis, kita dalam keadaan salat Jumat, makan tempat salat Jumat kita itu sempit, sehingga ada orang yang salat di atas, lantai atas, ada orang yang salat di lantai bawah. Kemudian di lantai bawah imamnya, imamnya ketika berhalangan ya dia juga tidak menunjuk kepada orang yang di belakangnya, orang di belakangnya juga tidak tahu apakah dia harus maju atau tidak. Maka dalam keadaan demikian ya orang yang di atas tidak tahu apa yang dilakukan oleh orang di bawah, ya, terputus juga terputus sabnya juga disebabkan karena tidak sampainya suara imam ke lantai atas atau dan lain sebagainya, maka yang demikian ini apa yang dilakukan? Maka jawabannya atimmu salatakum ala ma antum alaihi kaan kulli wahidin sallamun faridan, maka sempurnakan salat masing-masing menyempurnakan salatnya. Misalkan kalau imam tadi dia salat duhur dua rakaat kemudian tidak terdengar lagi suaranya dan tidak ada juga imam pengganti, maka ya bagi kita, ya kita menyempurnakan salat kita masing-masing. Sebagaimana ini terjadi ketika dalam sirah Muawiyah bin Abi Sufyan, ketika beliau salat kemudian ta'anu, ya dia ada sesuatu penyakit atau sesuatu yang menjadikan dia tidak bisa lagi menyatukan salatnya. Kemudian ketika itu kaum muslimin banyak tidak mengetahui apa yang terjadi di depan imam sana, ya maka sab-sab yang di belakang itu menyempurnakan sendiri-sendiri salat yang mereka lakukan. Jadi akmalu salatukum wa salatukum sahihatun, sempurnakan salat kalian itu adalah sahih. Jadi inilah yang berhubungan dengan masalah yang berhubungan dengan niat dalam salat. Ada satu permasalahan lagi yang biasa kita lihat, seperti seorang yang masbuk, ya, seorang yang masbuk, misalkan dia mendapatkan imam satu rakaat, kemudian dia mendapatkan imam satu rakaat dalam salat duhur atau salat maghrib, maka setelah imam salam dia menyempurnakan lagi, kalau salat maghrib menyempurnakan lagi dua rakaat yang tersisa dari ketinggalannya tersebut. Kemudian setelah itu datang jamaah baru, ya, datang jamaah baru menjadikan dia imam, yang tadinya dia masbuk menjadi makmum, setelah itu datang jamaah baru menjadikan dia imam, apakah boleh demikian ini? Maka ya seorang masbuk tadi dia menjadi ya imam atau diangkat jadi imam, atau sama-sama masbuk, setelah imam salam maka ada di antara makmum yang masbuk mundur menjadikan dia sebagai imam, sama-sama tadi masbuk, atau ada orang lain yang datang menjadikan dia imam lagi padahal dia tadi masbuk, maka bolehkah demikian dia merubah niatnya dari makmum tadi yang masbuk menjadi imam kembali, bolehkah demikian? Maka ini ada khilaf di kalangan ulama tentang masalah ini. Sebagian ulama membolehkan tentang masalah ini, di antara dalil mereka adalah ya ketika dia sudah selesai salat berarti dia sudah munfarid. Ketika dia sudah tidak berjamaah bersama dengan imam, imam sudah salam, kemudian dia berdiri bangkit untuk menyempurnakan salatnya, berarti dia dalam keadaan salat munfarid. Salat munfarid boleh baginya, bagi seseorang untuk menjadikan dia sebagai imam, ya, sebagai imam. Ini dalilnya kias. Ya, karena dia sudah munfarid, maka dia kiasnya orang munfarid itu boleh dijadikan sebagai imam. Sebagaimana ada hadis ketika datang seseorang salat, kemudian kata Rasulullah SAW, adakah yang ingin bersedekah untuk menjadikan dia imam dan dia makmumnya? Demikian. Pendapat yang kedua bahwasanya tidak dibolehkan seorang yang makmum yang masbuk menjadi imam. Kenapa? Karena tidak ada keterangannya sama sekali dari Rasulullah SAW. Tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah dan juga tidak pernah ada hadisnya dari para sahabat. Padahal masalah-masalah ini adalah masalah yang sering dilakukan. Kalau seandainya ya ini ya ada kalau seandainya ini dibolehkan pasti ada contohnya. Ya. Sahabat Rasulullah SAW salat berulang-ulang kali. Dan di antara para sahabat ada yang masbuk. Ya, kemudian ada yang masbuk, di antara para sahabat juga pasti ada yang datang setelah makmum yang masbuk juga, ya, setelah selesai imam yang pertama, makmum yang masbuk juga berdiri. Pasti juga di antara para sahabat ada yang datang. Pasti ada riwayatnya. Tapi tidak ada riwayatnya sama sekali bahwasanya sahabat Rasulullah SAW melakukan demikian. Bahkan ada hadisnya mengatakan, kata Rasulullah SAW, wa isa'atu kumul as-sala fa alaikum bisakinah, kalau kamu datang salat di masjid maka hendaklah kamu jalan perlahan-lahan, sakinah, tidak terburu-buru, fa ma adraktum fasallu wa ma fatakum fatimu, apa yang kamu dapatkan salatlah, apa yang kamu ketinggalan maka sempurnakanlah. Karenanya ya Di antara dua pendapat ini, ya, mana yang rajih walau alam bisawab, sama-sama kuat pendapatnya. Sama-sama pendapat yang kuat. Ya, meskipun kalau menurut ana pilih bahwasanya tidak, ya, apa sebaiknya pendapat kedua, yaitu tidak dijadikan sebagai makmun. Kenapa demikian? Karena kias dalam ibadah, apalagi ibadah salat itu, ya, tidak dibolehkan. Ya, kias dalam salat, karena dalil yang pertama adalah kias, dia menjadi seorang munfarid lagi salat. Ketika dia sudah selesai menjadi masbuk, maka dia ketika berdiri menyempurnakan salatnya, dia munfarid. Ini kias dalilnya. Tetapi dalil dari pendapat kedua, kata Rasulullah SAW, apa yang terlewatkan bagimu maka sempurnakanlah. Maka tidak ada satu riwayat dari sahabat ketika mereka menjadi masbuk, ya, kemudian mereka dijadikan sebagai imam. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau kita membuka bab ini bahwasanya boleh, maka nanti yang masbuk juga setelah selesai dari masbuknya, ada lagi yang datang di belakang menjadi imam. Yang datang lagi di belakang menjadikan lagi dia imam. Ini ya, terusnya demikian. Maka yang demikian nanti akan membuka, ya, pintu-pintu yang, ya, terus menerus meremehkan. Padahal seseorang ketika dia mendapatkan satu rakaat, kata Rasulullah SAW, berarti dia mendapatkan al-jamaah, meskipun dia tidak lagi sebagai tidak lagi menjadi makmunnya dalam salat jamaah pertama. Jadi inilah ala kulli hal pendapat-pendapat, atau diantara dua pendapat ulama tentang masalah ini. Yang jelas, kalau ada orang yang menjadikan orang yang masbuk sebagai imam, tidak boleh kita katakan bid'ah. Kenapa? Karena ada pandangan di kalangan ulama, bahkan Syekhul Islam memilih pendapat tadi yang pertama, bahwasanya boleh baginya untuk, ya, dijadikan sebagai imam. Jadi tidak pantas kita mengatakan demikian. Meskipun kalau kita memilih pendapat yang rajih di antara kedua pendapat adalah pendapat yang tadi, hendaknya dia menyelesaikan sendiri-sendiri. Walau alam bisawab tentang masalah an-niyah ini, alhamdulillah kita telah menyelesaikan tentang masalah syarat-syarat sahnya salat, mulai daripada tahara, suci dari najis, menghadap kiblat, masuk waktu, menutup aurat, kemudian an-niyah. Ya, baru nanti insyaallah kita masuk kepada, ya, perkara yang berhubungan dengan salatnya atau inti daripada yang akan kita bahas. Demikianlah pembahasan kita, ya, untuk selanjutnya. Mungkin ada yang ditanyakan masalah ini atau masalah-masalah yang lain, disilahkan. Ya, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan katsiran kepada Ustaz Romli bin Hayy hafizahullah, pembahasan lanjutan dari kitab Radul Murbi di kesempatan sore hari ini. Baiklah para pendengar yang mukumul, kita membuka sesi tanya jawab. Anda dapat menggunakan 0822 9298 6295. Baik, kita angkat pertanyaan pertama, Ustaz, dari pendengar kita, Bapak Abu Aisyah. Beliau bertanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Bagaimana jika ketika kami sholat sunnah, di tengah sholat kami merubah niat untuk menggabungkan dua sholat sunnah? Misalnya di awal kami hendak melaksanakan sholat tahiyatul masjid, di tengah sholat kami mengubah niat untuk menggabungkannya dengan sholat qobliyah dengan alasan karena waktu yang singkat, atau karena ketika kami sedang sholat jamaah sudah mulai banyak, ketika kami sedang sholat jamaah itu sudah banyak, sehingga kemungkinan untuk melaksanakan dua sholat ini sulit karena sudah mau iqamah. Apakah boleh, Ustadz, kita menggabungkan dua niat di pertengahan sholat? Iya. Jadi ini juga ada pembahasannya sedikit dalam kitab Syarah Radul Murbi. Di sini disebutkan bahwasanya kalau kita berniat, ya, awalnya kita berniat salat sunnah, misalkan tahiyatul masjid. Ya, tahiyatul masjid. Ya, kemudian, ya, kita baru ingat bahwasanya kita juga sudah dekat waktu. Ya, kita selesaikan juga, kita niatnya kita menggabungkan niat tersebut untuk salat juga salat sunnah qobliyah fajar atau qobliyah duhur atau salat sunnah wudhu. Maka disebutkan di sini, selama, ya, salat-salat sunnah tersebut, ya, salat-salat sunnah tersebut adalah sejajar seperti salat sunnah tahiyatul masjid dan salat sunnah wudhu, boleh. Tetapi kalau kita tinggi, ya, salat sunnah wudhu dan salat sunnah tahiyatul masjid itu, ya, kalau kita katakan lebih tinggi salat sunnah yang ada muqayyadnya seperti salat sunnah fajar, maka tidak boleh kita gabungkan. Kecuali niat kita, ketika kita masuk, niat kita adalah salat sunnah fajar. Kemudian setelah salat sunnah fajar, kita baru niatkan, ternyata saya mau niatkan untuk salat sunnah tahiyatul masjid dan salat sunnah wudu. Maka ini disebutkan karena dia dari kaid, dari yang tinggi ke rendah, maka dibolehkan. Oleh karenanya boleh bagi kita untuk ya, kita berniat untuk salat sunnah fajar. Kalau umpamanya sedikit waktu, kita niatkan salat sunnah fajar. Asalnya kita masuk ya di masjid, kita perkirakan sudah tidak bisa lagi salat sunnah tahiyatul masjid, kemudian kita juga tidak bisa setelah itu kita salat sunnah fajar, tidak bisa lagi. Hanya tinggal 2 rakaat waktu, misalkan tinggal 3 menit, tinggal 2 rakaat waktu yang kita bisa salat. Maka yang demikian ini kita berniat awalnya untuk salat sunnah fajar. Kemudian di tengah salat kita rubah untuk salat, gabungkan untuk salat sunnah tahiyatul masjid. Ini boleh kalau di tengah salat. Kalau sebelum salat, ya sebelum salat, maka boleh kita meniatkan tiga-tiganya. Jadi misalkan sebelum salat, saya berniat ini salat 2 rakaat, semoga gabungkan antara salat sunnah fajar, salat sunnah tahiyatul masjid dan salat sunnah wudu. Sebelum salat. Tapi kalau sudah masuk salat, kita lihat. Kalau salat sunnah duha, salat sunnah tahiyatul masjid, maka tidak boleh kita gabungkan kepada salat sunnah yang lebih tinggi, salat sunnah fajar. Kalau setelah masuk salat kita salat sunnah fajar, maka boleh kita gabungkan dengan salat sunnah duhur. Salat sunnah tahiyatul masjid. Apabila sebelum masuk kita salat, boleh kita menggabungkan dua-duanya atau tiga-tiganya. Karena dalam suatu kaidah fikih dikatakan iza tahasam tasahama iza tasahama al ibadatani, ketika dua ibadah yang saling berdesakan dan waktunya hanya sedikit, ya, tidak ada waktu lapang lagi, kemudian ibadahnya adalah satu, sama-sama salat sunnah, maka boleh kita mengerjakan satu saja dengan niat dua salat sunnah tersebut. Jadi kaidahnya sebelum, kalau sebelum kita masuk takbir, maka boleh kita berniatkan dua-duanya atau tiga-tiganya. Tapi kalau sudah takbir, maka tadi kita niat apa ini? Kalau kita niat salat sunnah fajar, boleh kita niatkan ke demikian, ke salat sunnah wudu. Tapi kalau kita niatkan tadi salat sunnah wudu, tidak boleh kita yang lebih tinggi, yaitu salat sunnah fajar. Allah alam bisawab. Jadi untuk lebih mudahnya, lebih baik kita niat untuk salat yang salat sunnah yang lebih tinggi kedudukannya, Ustaz. Iya, kalau demikian. Tapi kalau itu maksudnya kalau kita sementara salat. Tapi kalau kita belum salat, belum takbir, boleh kita menggabungkan tiga-tiganya. Baik, barakallahu fiik, Ustaz. Baik, kita angkat pertanyaan, ya mungkin pertanyaan terakhir, Ustaz, ya, di kesempatan kali ini dari 0821-9043 dan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa menjaga dan memberkahi Ustaz. Baik, barakallahu fiik. Dan beliau bertanya dari hamba Allah di Kendari. Afan Ustaz, saya bertanya di luar tema. Ada seseorang yang bekerja di sebuah bengkel yang bergerak di bidang otomotif, di mana orang tersebut bekerja sebagai teknisi. Seiring waktu, pemilik bengkel melakukan kerjasama dengan pihak leasing, ya, pihak leasing untuk memberikan kemudahan kepada beberapa konsumen untuk mendapatkan barang atau jasa di bengkel tersebut, tapi dengan cara kredit konvensional yang riba. Ya. Pertanyaannya, bagaimana hukum bekerja di bengkel tersebut dan bagaimana dengan status gaji yang saya dapatkan? Karena dari awal dulunya pemilik bengkel tidak bekerja sama dengan leasing, namun di pertengahannya dia bekerja sama. Apakah saya tetap bisa bekerja di bengkel tersebut dan gaji saya tetap halal? Terima kasih Ustaz, jazakallah khairan. Apa yang antum kerjakan di bengkel tersebut tidak ada hubungannya dengan apa yang dilakukan oleh atasan antum, karena ya antum bekerja mendapatkan gaji sesuai dengan akad antum dengan perusahaan bengkel tersebut. Jadi antum sebagai karyawan, antum mendapatkan gaji dari yang demikian tersebut. Adapun yang dilakukan ya tidak secara langsung bagi antum, kecuali antum ditugaskan untuk mencari nasabah untuk dijadikan untuk mencari nasabah dan berhubungan langsung dengan leasing-leasing tersebut. Antum tidak berhubungan langsung, antum bekerja sesuai dengan dapat gaji sesuai dengan akad antum. Jadi tidak ada hubungannya dengan antum. Sama juga kita ketika kita kerja di toko atau di swalayan atau kita kerja di mall, yang mall tersebut, toko tersebut, swalayan tersebut bekerja sama dalam masalah-masalah yang berhubungan dengan bank atau mengambil modal dari bank tersebut, maka tidak ada hubungannya kita, tidak ada hubungannya ya secara langsung terhadap perbuatan ribanya tersebut kepada kita. Jadi boleh antum bekerja ya, kalau bisa antum nasihati ya, nasihati kepada atasan antum supaya dia meninggalkan perkara demikian. Namanya juga riba, kata Rasulullah SAW, fa'inna riba walau walau aksaru, walaupun banyak nanti fa'innal akibatu, fa'innal akibata tasiru ila akalli, maka nanti akibatnya menjadi kecil atau rugi. Oleh karenanya kita nasihati kita punya atasan. Kalau tidak, yang penting kita sudah nasihati, kita berlepas diri dari yang demikian ini, kita kerja sesuai dengan akad kita, kita dibayar, digaji sesuai dengan hasil pekerjaan kita. Insya Allah antum tidak masuk dalam hal ini. Apalagi antum ya berani atau tegas untuk memberikan nasihat kepada atasannya antum. Wallahu a'lam bishawab. Ya, barakallahu fikum Ustaz. Dan mungkin sebagai penutup, mungkin ada ikhtitam disampaikan, tafadhol. Ya, sebagai ikhtitam, bahwasanya dalam masalah fikih ada perbedaan-perbedaan pendapat di kalangan ulama. Oleh karenanya, perbedaan pendapat selama dia masih ada dalil atau sesuatu sandaran, maka tidak boleh kita mengeluarkan seorang dari ahli sunnah atau mengatakan dia bid'ah dalam masalah tersebut. Ya, atau kita meremehkan orang yang berbeda pendapat dengan kita. Karena masalah-masalah fikih tidak sama dengan masalah manhaj atau masalah akidah. Ya, kalau masalah fikih, ya dia cakupannya lebih luas. Ya, kemudian dalam masalah ini selama ada ya dalil atau sandaran dari para ulama dalam masalah tersebut, kita tidak boleh meremehkan orang yang berbeda pendapat dengan kita, meskipun kita disuruh untuk memilih pendapat yang lebih rajih. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian para pendengar dan pemerhati Radio Roja Kendari rahimakumullah, pembahasan dari kajian kitab fikih Rodul Murbi di kesempatan sore hari bersama Al-Ustaz Robli bin Haya El Sihabdullah. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada beliau, fajazakumullah khairan, dan tentunya kepada Anda para pendengar yang juga telah menyimak dan yang mengirimkan pertanyaan baik melalui WhatsApp kami dan yang menyaksikannya di live Facebook Radio Roja Kendari. Semoga Allah Ta'ala memudahkan kita untuk kembali bertemu di pekan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simak dan ambil faedah.